Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya tafsir dari surah Al-Waqi'ah. Dan pembahasan kita pada pembahasan yang sebelumnya kita sebutkan tafsir dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan tentang ashabus shimal, berbeda jauh dengan ashabul yamin, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan saleh. Ashabus syimal adalah orang-orang yang melakukan kejelekan dan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah golongkan mereka sebagai ashabus syimal yang nantinya mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian pada ayat yang setelahnya kemarin telah disebutkan balasan yang Allah berikan kepada ashabus shimal, mereka berada di neraka jahannam. Fi samumin ya'ni fi rihin harah, kemarin telah disebutkan fi samumin wa hamim. Wa hamim, samum adalah angin yang panas yang bertiup keluar berasal dari api neraka jahannam. Angin yang panas ini dihirup oleh nafas-nafas mereka ahli nar. Wal'iyadzubillah. Naam. Wa hamim, makna dari hamim, hamim kemarin telah disebutkan artinya adalah ma'un harun yaghli. Air yang panas lagi mendidih. Bila air dunia saja dalam kondisi panas dan mendidih, mungkin kita celupkan jari kita ke air tersebut akan merasakan kesakitan, akan menyebabkan jari kita tersebut melepuh, disebabkan karena panasnya air yang mendidih tersebut. Ini panas air yang mendidih dari air dunia dan disebabkan oleh api dari api-api dunia. Bisa kita bayangkan seperti apa bila mana air tersebut itu berasal dari air neraka jahannam, serta api yang mendidihkan air tersebut adalah api neraka jahannam yang Nabi SAW menyebutkan panasnya jauh berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Nah, ini menunjukkan demikian tersiksanya mereka ahli an-nar. Wa dhillin min yahmum, artinya adalah wa dhillin min dukhanin syadidis sawad. Mereka berada di naungan berupa asap yang sangat berwarna hitam, hitam pekat. La baridin wala karim, artinya adalah la baridul manzili wala karimul manzar. Tidak ada tempat yang di situ mereka bisa mendinginkan badannya, serta tidak ada tempat yang mulia yang bisa mengenakan penglihatan mereka ahli nar. Sebagaimana Allah jadikan neraka jahanam sebagai tempat di situ Allah menyiksa para hamba-hambanya, maka seluruh pemandangan-pemandangan yang ada di neraka jahanam adalah pandangan yang berisikan siksaan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Serta keadaan ahli nar yang ada di neraka jahanam dalam kondisi tersiksa dengan siksaan yang demikian pedih. Nah, Cukuplah perbandingan seperti apa keadaan ahli nar dan seperti apa keadaan ahli jannah berikut al-jannah dan neraka jahanam adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan dalam hadis tersebut tentang keadaan seseorang yang paling nikmat hidupnya di alam dunia. Tapi ternyata dia dari kalangan ahli nar. Kemudian Rasul menyebutkan fayusbahu finnari sabghah. Maka orang yang paling nikmat, paling enak kehidupannya di alam dunia dicelupkan ke neraka jahanam dengan satu kali celupan, sehingga dia sempat merasakan panasnya api neraka jahanam, sehingga sempat dia melihat seperti apa azab yang Allah sediakan di neraka jahanam dan seperti apa rupa dari azab tersebut, sehingga ketika hamba ini kembali dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada hamba ini, ya ibnu Adam, hal ra'aita khairan qat? Wahai ibnu Adam, apakah engkau melihat kebaikan walaupun sedikit? Hal marrat bika na'iman qat? Apakah engkau pernah melalui kenikmatan walaupun sedikit? Maka ahli nar yang termasuk dari seseorang yang paling nikmat hidupnya di alam dunia, karena melihat azab yang demikian dahsyat di neraka jahanam, yang demikian mengerikan di neraka jahanam, ia mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak ya Allah, saya belum pernah melihat kenikmatan dan merasakan adanya kebaikan sedikit pun. Ini keadaan ahli nar yang dicelupkan dengan satu kali celupan di neraka jahanam akan bisa merasakan kesengsaraan dan kepedihan tersebut. Bila mana seseorang yang dicelupkan dengan satu kali celupan, satu kali celupan akan mengatakan demikian, maka bagaimana keadaan seorang yang merasakan neraka jahanam sekian lama, sekian ribu tahun, atau keadaan ahli nar yang dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, la baridin wa la karim, wal maqsudu anna hunaka al-hammu wal ghammu. Maksud di dalam ayat ini adalah di neraka jahanam hanya terdapat al-hammu wal ghammu, kesedihan dan kegundahan saja. Kesedihan, kegundahan, tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan sedikit pun. Naam. Wal hazanu wasyarr. Kesedihan dan kejelekan, itu yang dimaksud di dalam ayat la baridin wala karim. Sehingga ahli nar tidak dalam melihat di sana melainkan kejelekan. Ahli nar tidak dalam melihat di sana melainkan semakin menambah kesedihannya, karena yang dia lihat adalah azab siksaan Allah tabaraka wa taala. Alladzi la khaira fihi, yang mana tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Li anna nafyadziddi itsbatun lidziddihi, karena menafikan lawan dari sesuatu, karena disebutkan la baridin wala karim, menafikan satu kebaikan, kesejukan dan kemuliaan sebagai bentuk dari ditetapkannya lawannya. Sehingga yang didapatkan ahli nar adalah lawan dari barid dan karim, yang artinya adalah kesedihan dan kejelekan serta azab. Wal'iyadzubillah. Nah, kemudian kita bacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang setelahnya, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Allah sifatkan ahli nar dari kalangan ashabus syimal pada ayat tersebut dengan satu sifat yang di dalamnya berisikan peringatan bagi kita sebagai seorang mukmin agar tidak bersifat sebagaimana sifat-sifat ahli nar. Sebagaimana ketika dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan ahli jannah dan sifat-sifatnya, di dalamnya berisikan motivasi terghib agar seorang muslim ketika membaca ayat ini termotivasi dengan sifat-sifat tersebut. Dalam ayat ini disebutkan innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Artinya adalah innahum kanu fid dunya, sesungguhnya ashabus syimal, ahli nar dari kalangan ashabus syimal, ketika dahulu mereka hidup di alam dunia mutrafin. Artinya adalah mutana'imina bil haram, merasakan kenikmatan-kenikmatan dengan melakukan perkara-perkara yang haram. Ini mutrafin, yakni mutana'imin, merasakan kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Namun kenikmatan dunia yang mereka rasakan, yang mereka senangkan, yang mereka bahagiakan adalah berupa kenikmatan-kenikmatan yang di dalamnya terkandung murka Allah tabaraka wa ta'ala, karena mereka terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ini sifat ashabus syimal. Mu'ridina amma ja'at bihir rusul, di samping mereka bernikmat-nikmat dengan perkara-perkara yang haram, mereka juga berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul, rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini keadaan ashabus syimal. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'di rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, innahum kanu qabla dzalika mutrafin, ai kata beliau rahimahullah, qad alhamathum dunyahum, sungguh dunia mereka telah membuat mereka lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, itu tafsirnya. Wa amilu laha, kemudian beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah menambahkan, mereka melakukan amalan-amalan tujuannya adalah untuk perkara dunia, beramal karena dunia bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Watana'amu watamatta'u biha, mereka merasakan nikmat, mereka merasakan kesenangan dengan dunia tersebut. Fa'alhahumul amalu an ihsanil amali, sehingga angan-angan mereka untuk meraih kehidupan dunia, meraih harta-harta dunia, melalaikan mereka dari melakukan amalan-amalan yang baik. Naam. Wa hadha huwa at-tarafu alladhi dammahumullahu alaihi, dan inilah makna dari taraf, yakni mutrafin. Ini makna dari kata taraf yang Allah tabaraka wa ta'ala mencela ashabus syimal disebabkan karena perkara tersebut. Sehingga mutrafin ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'di rahimahullah dengan pentafsiran yang kita sebutkan. Ini sifat dari sifat-sifat ashabus syimal. Sehingga ada dalam banyak tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita sebagai seorang muslim untuk mengingat akhirat kita dan jangan terlalaikan dengan dunianya. Tidak usah jauh-jauh kita membaca ayat-ayat yang mungkin kita tidak sering mendengar, mungkin kita tidak pernah menghafal. Ayat yang mungkin hampir kita baca dalam setiap hari atau sering kita dengarkan, atau mungkin kita sering membacanya di dalam sholat kita, itu ada di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur, memperbanyak diri dari mendapatkan perkara-perkara dunia. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mendatangi kuburan-kuburan kalian. Nah, ini di dalamnya berisikan celaan dari sifat taraf yang Allah sebutkan ashabus syimal bersifat dengannya mutrafin. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan di antara dari sifat ashabus syimal yang lainnya adalah wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Artinya adalah wa kanu yuqimuna 'alal kufri 'alal kufri billah wal isyraki bihi wa ma'siyatihi. Wala yanwuna taubata min dhalik. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa yang besar. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang terus-menerus melakukan perkara kekafiran kepada Allah, terus-menerus berada pada kesyirikan, terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Wala yanwuna taubata min dzalik, dan tidak sama sekali meniatkan diri mereka untuk bertobat dari perkara-perkara tersebut. Ini sifat ashabus syimal, terjatuh ke dalam kemaksiatan namun tidak ada niatan di dalam dirinya untuk berbenah, untuk kemudian dia introspeksi, untuk kemudian dia evaluasi dan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ini sifat dari ahli nar. Karena itulah di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan terkadang ahli maksiyah Allah jadikan mereka terus-menerus berada di atas itirafnya, terus-menerus merasakan kenikmatan, kelezatan, dan merasa senang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, dalam keadaan ternyata dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ini yang dikenal di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan pada sebagiannya dengan lafaz istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Artinya ketika dia bermaksiat, Allah berikan kepada mereka perkara-perkara dunia yang menyebabkan mereka bahagia dan senang dengan dunianya. Atau disebutkan dengan lafadz imla wa umli lahum inna kaidi matin. Kita akan mengimla mereka, memberikan imla, yakni Allah Tabaraka wa Taala akan membiarkan mereka berada pada kekafiran dan dosa yang di dalamnya mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Taala, dalam keadaan mereka terus merasakan nikmat dari nikmat-nikmat ad-dunya. Wal'iyadz billah, wal'iyadz billah. Nah, sangat berbeda jauh dengan sifat dari sifat-sifat ashabul yamin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antara dari sifat-sifat mereka ahlil jannah ashabul yamin adalah orang-orang yang tidak terus-menerus berada pada dosa yang dia amalkan. Tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Ia sadar dan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan perkara yang mereka lakukan sebelum menyadari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan dalam keadaan mereka mengetahuinya, sehingga mereka bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya kemaksiatan, demikian pula sifat-sifat ahli nar seperti apa di neraka jahanam. Dari sisi azab yang Allah berikan kepada mereka adalah ayat-ayat yang mungkin dikala kita dalam kondisi lapang itu sering kita mengingat, sering kita baca, sering kita meresapi maknanya. Nah, karena di kala lapang ini terkadang seseorang larut di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita melihat terkadang seseorang terjatuh ke dalam kesalahan, sudah ditegur, sudah dinasihati, terjatuh lagi. Nah, sudah diingatkan, sudah dinasihati, ternyata terulang lagi. Ataukah mungkin kawan-kawannya sudah terlihat dia melakukan dosa tersebut, diingatkan, dinasihatkan, didudukan, diberikan peringatan, ternyata masih terulang. Masih terulang seakan-akan biasa dosa dari dosa-dosa tersebut. Waliyadzubillah. Kata Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r in kunna na'udu 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Kalian sungguh telah melakukan amalan yang kalian pandang amalan ini lebih kecil dibandingkan sehelai rambut. Artinya menyepelekan amalan tersebut, menganggap, menggampangkan, menganggap tidak masalah melakukannya. Namun Anas mengingatkan, "In kunna na'udu 'ala 'ahdi nabi," dahulu kami menganggap ketika seorang melakukan amalan yang sama ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggapnya sebagai maubiqat, sebagai dosa dari dosa-dosa besar. Nah, lihat bagaimana takutnya mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dosa dan kemaksiatan. Mungkin kita pernah mendengarkan asar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Saya khawatir kalau saya menyelisihi salah satu saja dari perintah Rasul, hati saya ini akan menyimpang, azigh, akan menyimpang dari kebenaran, akan terjatuh ke dalam kesesatan sehingga mendatangkan dosa dan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau semisal kita baca sebab musabab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan kalimatnya ini, mungkin kita pandang kok sampai seperti itu takutnya beliau radhiyallahu taala anhu. Karena disebutkan di dalam hadis yang meriwayatkan secara penuh perkataan Abu Bakar As-Siddiq tersebut, dikisahkan sebelumnya sebab musababnya adalah ketika Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ketika ayahnya wafat meninggal dunia, ayah beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah untuk memberikan harta warisan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, agar supaya diberikan kepada ahli warisnya. Dan Fatimah putri Rasul ini termasuk dari ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hafal, yang beliau dengarkan, yang beliau fahami. Ketika Rasul hidup pernah menyampaikan perkataan dan Abu Bakar mendengarnya, menghafalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna ma'syarul anbiya, sesungguhnya kami para nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala ketika wafat atau meninggal dunia, apa yang kami tinggalkan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "adalah sebagai sedekah untuk umatnya." Sehingga harta para nabi itu bukan harta warisan untuk keluarganya, tapi harta para nabi adalah sebagai sedekah yang mereka berikan kepada umatnya. Nah, yang diberikan kepada yang membutuhkan dan yang semisalnya. Nah, Abu Bakar mengingat hadis ini, sehingga dengan hadis ini beliau tidak memberikan dan tidak mengabulkan permohonan Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga terjadi perselisihan antara beliau dengan Fatimah, dan Abu Bakar menyampaikan perkataan ini, "Inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Nah, demikian wara' dan berhati-hatinya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan dalam salah satu perkataannya, sebagian riwayat menyebutkan secara marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal." Seorang mukmin adalah mereka orang-orang yang memandang dosanya seakan-akan dia itu berada di bawah gunung yang sedang aktif. Ya khafu ayyaqa'a alaih, dia khawatir gunung ini akan jatuh menimpanya. Seorang mukmin demikian, memandang dosanya seperti gunung yang aktif, sehingga dikhawatirkan ketika dia mendekati gunung tersebut, gunung itu akan membinasakannya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfi. Adapun seorang fajir wal iyadzu billah, ia pandang dosanya seperti dzubab, seekor lalat yang berlalu demikian di hadapan hidungnya. Tidak dia tepis, menganggap biasa, dia biarkan. Artinya tidak menganggap besar dosa yang dia amalkan tersebut. Wal iyadz billah, wal iyadz billah. Naam. Kemudian pada ayat yang ke-47 Allah sebutkan sifat dari ashabus syimal yang lainnya. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Artinya adalah, wa kanu yaquluna inkaran lil ba'ts. Mereka dahulu adalah orang-orang yang mengatakan dan mereka mengucapkan kalimat ini dalam rangka mengingkari apa yang mereka ucapkan. Sehingga ada kata-kata ingkar. Bahkan dalam konteks pertanyaan sendiri, ada yang diistilahkan di dalam bahasa dengan istilah istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak butuh seseorang menjawab. Karena pertanyaan ini bentuknya adalah pengingkaran. Nah, amman khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ini pertanyaan yang berisikan pengingkaran. Maksudnya adalah tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Sehingga di sini orang-orang kafir ketika mengatakan aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhamana inna lamab'utsun, apakah ketika kita wafat dan tubuh kita ini sudah menjadi tanah, sudah menjadi tulang, apakah kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti mereka mengucapkan kalimat ini dalam rangka mendustakan, mengingkari kebenaran, keabsahan apa yang mereka ucapkan. Sehingga disebutkan dalam tafsir ini, yaquluna inkaran lil ba'fi. Mereka mengucapkan kalimat ini mengingkari datangnya hari kebangkitan tersebut. Ucapan mereka disebutkan dalam tafsir Munyasar, anub'atsu idza mitna wa sirna turaban wa 'idhaman baliyah. Apakah kami ini akan dibangkitkan setelah kami ini meninggal, tubuh kami ini menjadi debu, menjadi tanah, menjadi tulang, tidak ada dagingnya? Nah, apakah pada keadaan yang seperti ini Allah akan membangkitkan kita setelah meninggalnya? Menunjukkan bahwasanya ashabus syimal adalah orang-orang yang tidak mengimani datangnya hari kebangkitan, menganggap bahwasanya dunia adalah sebagai tempat yang mereka hidup di dalamnya, yang mereka mati dan mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di alam dunia ini, yang kita ini hidup, kita ini mati, dan setelah kita mati tidak akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Naam. Sebab inilah sebab terbesar yang menyebabkan akhirnya mereka mendustakan para rasul Allah tabaraka wa taala. Sebab yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah tabaraka wa taala. Mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, mereka tidak percaya bahwasanya amalan-amalan mereka akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga dengannya tidak ada motivasi penggerak untuk melakukan perkara-perkara kebajikan. Berbeda dengan seorang mukmin, ketika seorang mukmin faham bahwasanya kehidupan itu nantinya ada setelah seseorang wafat, yang dikenal dengan kehidupan alam barzakh, setelah alam barzakh ada nantinya alam akhirat. Alam akhirat. Dan alam-alam tersebut dari sisi keberadaannya, waktu kita memasuki alam itu demikian cepat, dekat waktunya dan tidak lama waktu perjumpaan kita dengan alam tersebut. Nah, pintu yang menjembatani antara kita ke alam akhirat adalah al-maut. Setelah kematian, maka nantinya seseorang akan mengalami marhalah dari marhalah-marhalah, keadaan dari keadaan-keadaan yang nantinya akan membawa dirinya ke alam akhiratnya, dimulai dari alam barzakh hingga nantinya mereka dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Naam. Kita sendiri saja enggak terasa umur kita sudah sekian puluh tahun, ya kan? Mungkin antum ini masih kecil, sebagiannya berusia 15 tahun, sebagian berusia 10 tahun, sebagian mungkin masih menginjak mau usia 17 tahun. Nah, tapi ketika antum nanti sudah menua, nanti akan merasakan yang sama, demikian cepat kita ini hidup. Nah, lebaran saja enggak terasa, ya kan? Sebentar lagi mau lebaran, kayaknya baru kemarin. Tahun baru saja demikian bergulir cepat, kayaknya kemarin tahun barunya, sekarang kok terulang lagi, demikian cepat. Nah, dan termasuk dari tanda-tanda yaumul qiyamah, Nabi SAW menyebutkan yataqarrabuz zaman, zaman itu akan saling berdekatan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Nah, kemudian disebutkan kelanjutan dalam tafsir al-Muyassar, wa hadza istib'adun minhum li amril ba'tsi. Perkataan ini adalah perkataan yang bermakna istib'ad, menganggap tidak mungkin, menganggap jauh dari kenyataan datangnya hari kebangkitan tersebut. Hayhata, hayhata lima tu'adun. Sangat jauh dari kebenaran, sangat enggak mungkin benar apa yang didustakan oleh para, apa yang dijanjikan oleh para rasul tersebut, yaitu janji datangnya hari kiamat. Wa takdzibun lahu, dan berisikan pendustaan terhadap apa yang mereka sampaikan. Mereka mendustakan apa yang mereka ucapkan. Nah, ini kekafiran. Kemudian pada ayat yang ke-48 Allah berfirman, awa abaunal awwalun. Allah hikayatkan kembali ucapan ashabus syimal tersebut. Artinya adalah dalam tafsir Muyassar disebutkan, anab'athu nahnu wa abaunal aqdamun alladhina saru turaban wa qad tafarraqa fil ardi. Apakah kami dan ayah-ayah terdahulu kami yang telah menjadi tanah, bahkan badan-badannya itu sudah terpecah-pecah posisinya di bumi ini, hancur, apakah akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu iya, dan sangat mudah bagi Allah untuk kemudian membangkitkan seseorang setelah meninggalnya. Nah, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kisah salah seorang dari Ahlul Fatrah, dari seseorang yang hidup pada masa kekosongan dari diutusnya Nabi dan Rasul, yang dikenal dengan masa fatrah, masa kosong dari kenabian, sehingga seseorang hidup dalam keadaan jahil. Nah, karena tidak ada yang membimbingnya, tidak ada yang mengarahkannya. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian pada zaman fatrah, ada yang Allah tabaraka ta'ala a'tahullahu malan wa waladan, Allah berikan kenikmatan kepada dirinya berupa harta dan keturunan. Dia punya harta, dia punya keturunan. Namun orang ini adalah seorang yang menyadari dirinya banyak dosanya, sehingga ketika dia menua dan jatuh sakit, sebelum dia wafat, dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Kalau semisal saya wafat, maka fa'ahriquni, kalian bakar jasad saya, hatta idza sirtu fahman, sehingga apabila saya ini sudah menjadi debu, kalian tunggu angin yang deras, kemudian kalian terbangkan debu-debu saya ini ke angin yang bertiup tersebut. Tujuannya adalah agar supaya badannya terpecah-pecah, dibawa oleh angin yang meniupnya, sehingga terpotong-potong dan berjauhan posisinya. Tujuannya adalah dia berharap dengan apa yang dia wasiatkan tersebut kepada anak-anaknya, Allah tabaraka wa ta'ala tidak mampu membangkitkannya. Karena dia takut, dia banyak dosanya dan banyak kemaksiatannya. Namun disebutkan dalam hadis ini, ketika orang ini pun wafat, anak-anaknya menjalankan wasiat ayahnya, dibakar setelah menjadi debu, dibuang ditebarkan ke angin yang kencang sehingga tertiuplah debu abu dari jasad ayahnya ini, terbawa angin yang meniupnya sehingga terpecah-pecah lokasinya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada hamba ini, qum, bangkitlah. Fa idza rajulun qa'im, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika Allah mengatakan kepada hamba ini, qum, bangkitlah, maka tiba-tiba saja jasadnya ini utuh dan bisa berdiri utuh seperti sebelumnya. Seorang pria yang utuh sempurna dan berdiri menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan tubuh-tubuhnya yang bertebaran dan Allah bangkitkan dirinya seperti sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba ini, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang membawamu melakukan apa yang kamu lakukan ini. Maka hamba ini mengatakan, firarun minka, yang menyebabkan saya melakukan ini ya Allah adalah agar supaya saya bisa lari darimu, takut akan dosamu, akan dosa yang saya amalkan, dan takut akan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan niatan inilah, karena ia hidup di zaman fatrah, zaman tidak ada yang membimbingnya, zaman tidak ada yang mengingatkan dirinya yang benar dengan yang salah, karena tujuannya baik, ingin terselamatkan dari azab Allah, sehingga pada hatinya ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah tabaraka ta'ala tidak mengazabnya, namun Allah Azza wa Jalla memberikan maaf kepada hamba ini dan memasukkan hamba ini ke dalam al-jannah. Nah, yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah kisah bagaimana pria ini bisa dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun badannya itu sudah menjadi debu dan ditebarkan oleh anak-anaknya ketika ada angin kencang yang datang ke arah mereka. Nah, ini menunjukkan perkara kebangkitan adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah, dan Allah Azza wa Jalla mampu untuk membangkitkan hamba-hambanya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Kita baca sedikit beberapa pertanyaan. Nah, seorang yang belum baligh, kalau semisal ingin ikut berperang, ya tidak wajib bagi anak-anak tersebut. Kalau bolehnya lihat kemaslahatan mungkin nanti. Nah, masih kecil dengan ikut berperang. Perang itu mengerikan, sehingga Rasul menyatakan seorang yang berjihad tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Kata Rasul, kafa, cukuplah api yang keluar dari dentangan-dentangan pedang yang ada di atas kepalanya itu sebagai fitnah untuknya, menunjukkan dia jujur beriman kepada Allah, membela agama Allah Azza wa Jalla. Itu mengerikan ketika seorang melihat pedang yang menyambar kepalanya, dia tangkis dengan pedang yang ada di tangannya, itu mengerikan. Nah, itu mengerikan. Jangan antum kira sama seperti di film-film, antara kenyataan dengan gambaran itu sangat berbeda jauh. Apalagi kalau semisal antum melihat kawan antum dalam keadaan sekarat, antum melihat kawan antum dalam keadaan terpotong salah satu dari anggota tubuhnya. Nah, sehingga dibiasakan kita sebagai seorang muslim untuk memiliki mental yang kuat dan fisik yang kuat. Nah, pada sebagian riwayat menyebutkan al-mu'minul qawi dengan makna tersebut, sehingga tidak mudah ciut nyalinya melihat darah banyak. Wafan, saya enggak bisa melihat sapi disembelih, takut . Sapi disembelih saja takut. Kalau saya misal berperang, lihat kawannya tiba-tiba kepalanya hilang, antum harus mencarinya. Nah, sari kepalanya, kasihan, mau dimakamkan, kena mortir, tangannya hilang, kakinya hilang, kepalanya hilang, sisa badannya, antum angkat. Nah, ini harus berani. Ya, dibiasakan kalau semisal lihat apa orang kecelakaan, kalau semisal kita bisa bantu, bantu. Nah, bantu. Jangan kemudian kita takut, enggak, takut Ustaz ngeri. Nah, padahal kita saksi pertama. Mungkin kita bisa menolong, membantunya. Dia tersepit mobil kah, ataukah mungkin kakinya tertindih truk sehingga butuh ditarik, butuh diapain. Itu harus berani antum. Nah, jadi orang yang berani. Dulu kita saja sempat melihat kawan kita melihat tembakan itu sudah takutnya setengah mati. Nah, takut. Bahkan ada yang sampai terberak-berak, bukan terkencing-kencing. Nah, itu terberak-berak, itu ada itu. Nah, saking takutnya lihat bom, lihat tembakan itu terberak-berak dia, bukan terkencing-kencing. Nah, takut. Apabila seorang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, menunjukkan dia apakah orang normal. Tidak tahu anak ini apa yang dilihat oleh dirinya. Tidak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu apa maksudnya? Mungkin dia jin. Itu di sana ada Mbah Kunti. Ternyata kawannya tidak lihat. Nah, oh ya, mana Mbah Kuntinya? Tidak ada ternyata. Oh, saya lihat itu kok di situ. Ini bisa jadi mungkin ada jinnya. Tidak dirukyah. Normalnya orang enggak seperti ini. Apakah seorang yang telah mempersandi mimpi termasuk kesyirikan? Ya, sering menyandarkan aktivitasnya dengan pentafsiran mimpi. Mimpi itu memiliki beberapa jenis macam. Ada kalanya mimpi itu dari syaitan. Seperti kisah salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi kepalanya lepas. Kepalanya lepas. Dia kejar-kejar kepalanya. Tanya, ya Rasulullah, itu apa artinya itu? Kepala saya lepas, kejar-kejar kepala saya. Rasul mengatakan, hati-hati kamu, jangan sampai dipermainkan oleh syaitan. Dipermainkan oleh syaitan. Afan, saya mimpi sering terbang. Terbang. Sampai ada di berita itu, karena mungkin sering mimpi terbang, akhirnya dia pengen terbang betulan, ternyata jatuh. Nah, sering terbang. Sebagian di antara ulama mentafsirkan, orang kalau semisal bermimpi sering terbang, tandanya ada tafsirnya. Dia itu orang yang suka melamun. Dia itu orang yang suka melamun. Jadi kan gini, membayangkan, nanti kalau saya sudah tua, banyak koper isinya duit semua, rumahnya besar. Sementara dia masih nyantri, sementara dia masih kecil. Melamun namanya. Nah, kalau orang yang suka melamun seperti ini terbawa mimpi, mimpinya itu sering terbang ya, terbang seakan-akan superhero. Ternyata didasari dengan suka melamunnya dirinya di dunia, sadarnya sehingga terbawa sampai tidurnya dengan ya tadi itu suka terbang dan yang semisalnya. Mimpi yang benar adalah mimpi yang diucapkan oleh seorang yang jujur ucapannya, jujur perbuatannya. Asdaqukum haditsan asdaqukum ru'ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling jujur ucapannya di antara kalian itu orang yang paling benar mimpinya, sehingga terkadang mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Namun tidak bisa kita sandarkan semua apa yang kita lakukan ini dan kita alami dengan mimpi-mimpi yang kita lihat tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Yang bisa sampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa tafaddalu hawlakumullah.